Paulus wasi atiah miamuna keti Timotius. Pasala mamunake. Paulus wasitun mamunati atiah ikeski. Timotius anakwo. Atiah nyeke kwestio neke anakwo bain-bain. Kali ituru neke ituai totohake mais. Yanweke Paulus. Ma Yesus Kristus ke wasi nyaso yau, maktioha haret hula so gue yor Yesus Kristus ke rao hutke. Hula so neke ine ia ori hitnye, ode Yesus Kristus neke ine tanal ituait mormiori faretine. Kuten ma eras manos itia mat hula so gue, yor anan itie but Yesus Kristus ke kiminao, ode wait loblobake, tiabal inaka eras ke giorao dakun. Paulus surat Timotius ma ijaga mamak makete irire rajar nama lemam laire. Gioat kala maksua urwasi kulak lakut ke bai propinsi Makedonia ke desike okal rala kwek rala ke makuten ma muminti Efesus. Kali irire dumara minti desmia rajar nama lemam laire. Lemade kuten mam terik sir, makete rajar nama lemam laje sikre huruk. Nekem bueta sir maram res, makete giala mordakin marahe saat kunwa lemam laje sikre. Ode kete giala mordakin marahe sa melat dakun. Kali nam desi kremu muneke kyurmia itde ilir yoritbo, ode lemak sialu kir jesi kremar toha kula sogwe. De musti mor toha kula sogwe, desi ke onen mo bisa mar garyanam hula sogwe ibu mara kariare. Denje kaso mam surat sirkol jes, ma itde liobakit. Ode kol nyer toha Kristus ke bain-bain, ode rala takrala nare nyel-nyel, ma hula sogwe wasi inaka eras ke kimi nasir, desi ke onen mo bisa ma itde lio bakait. Keske de irire du martunik telam la jesik rebade, ode rahes nama le mamakak bua narebo. Ir jesik re sirne robak ma raka tuanggur, ma rajart nyetak musake. Ode gioat raja ririre, desike orre kanohe, tunra nalma rajar desikre mlaik sialik, kesker mesana le mahrek buanare. Nyetak musake eras, kol nyetek buanare, ode tohak salanare. Lema den jem nyenas, hulasogwe lema yalt nyetak musaneke, mayoit salketi iria mlaire. Deyal mayoit salketi irmia bilak nyetak hula sogwe, odeti irmia sor hula sogwe wasi haret kene, odeti ir lema masakitil, ode mauti hula sogwe, odeti iria makawait limo salnekre, odeti iria mahature, odeti iria madakin nuskek temneker sanke, odeti irmia tabahun enato amat, odeti iria matabahun irgiedakune. Odet nyetak desikedakuno hula sogwe yalmayoit salketi wahmueta rera normam manyire, ti itde yalatot atiat ti itne. Odeti wammanje isaya wammangene, odeti iria makumak irsialik ma ti iketaine. Odeti iria makakmetare, odeti irmiakak metma roit salketi irsialik dakune. Odeti eseita eseibo, makolnye yalak tela saita saima lemak tioha nama mlaya irmiatoha kareta ajar nekre. Desike ohula sogwe yalt nyetak musa desike, mayoit salketi irdiet dakun. Nama mlaita ajar neke tioha briteras manos hula solan lahuke, ode hula sogwe miesan biero tia halma irirer lerui. Ode hula sogwe tio hakiau matika brita briteras des. Paulus siala keras ke bati Yesus Kristus ke, kali Yesus ke yaleras ke ti. Suala keras ke bati itie but Yesus Kristus ke, kali ine ke tio hakiau, mayili ki am makwariati i, ode yal malgia ka gue mayau, mabisa makwaria wasi kariades. Biar mahait lul soke kukana ki, ode ko bandek tua bair mia to hakiare, keske de Kristus ke siusu wasi loblobak ke mayau. Kali gioat desike, yanwelen lak to haki, ode le makweo, nam kuala desikre sal. Keske itie but kerala ke eras ma mau suksialik mayau, mane kyurmiak to hakti i, ode kloba kirire, kali kori Yesus Kristus ke arametrial sasam kede. Tun ke khatu ki bohe, Yesus Kristus ke miainus kek temne, maya ori irmiaka wait limo sal nekre. Lemade musti mo to hakelik tun ke khatu ne kalim lai. Ode lema irgia ita wasi limo sal lan, makbilak wasi kulimo salelik. Ode biar mayan weke wasik limo salan aksialik. Keske de Yesus Kristus ke siusu wasi loblobak ke mayau. Kristus ke yala kol jes mayau. Mageluk nyatosti irire mumu mahreo he. Ine ke lema samlur bo gera irmiaka wait limo sal nekre. Yala kol jes ma irire seak wasi yala lairas ke. Ode anar to haki. Odera tot mormiori feras manal nini namge. Lemaren je miamat biti lotalan hula sogueanike, odet leru inini nam. Kali ineke raja mahareta lan lahukia gyala gios kehye ike, malema kimre selik. Ineke lema bisa matmata kiti, ode ineke hula sowa sasa sama ibo. Tak temtemne et lerui. Amin. Paulus surat Timotius manam sai hie omlai desike omusti moyala. Timotius anakuo. Theo he irmiane thula sogwe wasi nyano arer tanuk nam dum tiode. Lemadek suratoma munene nas nyano desikre magyal gya uralam gwe kralake. Mamguariati hula sogwe. Odek surato dakun, mam sorwa irmia jarnama le mam laire, kola dene suldat keti imdiriatne. Lemadem tohak manenen Yesus Kristus ke, ode gyaki-gyakine nam saita sai humwe omlai, desike omala. Kali irire duma le mahraduli huruk, marala nam raheom la nyekrede, ma kyurmi arala toha wai tohtoha kareti Kristus ke. Kola dene Himeneus yor Alexander ir Jerudes. Ma kukuna sirde, neke kal sirtinges kua ure wai tuskwe khatu ke, ma yal masun gweti sirni nikol nyehre tohal buetat, desike onen mohre ma musti moram reselik ma keterakana kula sogwede.